Kitab ini berisi adab-adab yang dibutuhkan oleh seorang muslim dalam kesehariannya agar dia berbahagia di dunia dan juga di akhirat. Kali ini insyaallah taala kita akan lanjutkan terkait dengan adabul muasyarah, adab-adab berumah tangga. Kata penulis Al-Qismu Tsani, bagian yang kedua, min adabil muasyarati, di antara adab-adab berumah tangga, ma 'ala zaujati li zaujiha, perkara-perkara yang wajib bagi seorang istri li zaujiha, untuk suaminya, yakni di hadapan suaminya. Jadi kalau di sana ada 12 tugas dan kewajiban seorang suami, maka di sini juga ada beberapa tugas dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang istri di hadapan suaminya. Kata penulis An Abi Umamah taqala, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya katanya pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau jasa li ahadin na yasjuda li ahadin, andaikan boleh bagi seseorang untuk bersujud kepada orang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha, maka saya akan memerintahkan seorang istri untuk bersujud di hadapan suaminya. Cuma karena tidak boleh ya, maka tidak ditunaikan. Tapi andaikan boleh, ya maka ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya sebagai bentuk pemuliaan kepada suaminya. Ini dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa seorang muslim itu tidak boleh bersujud kepada siapapun. Termasuk ya, ada sebagian orang ya bersimpuh di depannya ibunya, bapaknya. Ya. Jadi kalau dahulu itu dibolehkan di masa Nabi Adam misalnya, para malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk takrim, pemuliaan kepada Nabi Adam. Tapi dalam syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hal itu sudah dihapus. Ya. Sudah dihapus walaupun dengan alasan pemuliaan. Karena dahulu itu dua, sujud itu ada dua macamnya. Sujudul ibadah, sujud ibadah, dan ini diharamkan ya pada setiap masa sejak zamannya Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, sampai kiamat. Itu haram. Yang kedua adalah sujud takrim atau sujud ihtiram istilahnya, sujud pemuliaan atau penghormatan. Ini dahulu dibolehkan. Oleh karena itu para malaikat ya diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Ya, saudara-saudaranya Nabi Yunus, apa Nabi Yusuf, itu diperintahkan untuk apanya bersujud kepada Nabi Yusuf. Ya. Tapi di dalam syariat kita sujud yang seperti ini juga di apanya sudah dilarang karena dia merupakan dari'ah. Ya, sarana jalan yang mengantarkan kepada penyembahan selain Allah. Maka dihapus hukumnya. Menjadi awalnya boleh, kemudian berubah menjadi haram. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andaikan boleh bagi seseorang untuk bersujud kepada orang lain, maka saya benar-benar akan memerintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Kenapa jamaah sekalian? Kata penulis, li'idami haqqihi 'alaiha, karena besarnya hak seorang suami atas seorang istri. Makanya dalam sebagian riwayat juga dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya andaikan seorang istri mendapati suaminya ya dalam keadaan suaminya ia bernanah semua apanya badannya, lalu dia diperintahkan untuk menjilati nanah yang ada di badan suaminya, maka itu belum bisa memenuhi haknya suami. Anda, itu saking besarnya ya, haknya seorang suami. Andaikan seorang istri ia mendapati seorang suami bernanah seluruh tubuhnya lalu disuruh jilati, itu belum bisa bayar ya kebaikannya seorang suami. Baik. Di sana banyak sekali hadis-hadisnya menunjukkan akan besarnya keutamaan ya dan hak seorang suami atas istrinya. Oleh karena itu para ulama kita menjelaskan bahwa seorang suami itu lebih apanya tinggi kedudukannya dibandingkan orang tuanya istri. Suami itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan orang tuanya istri. Oleh karena itu kalau ya bertentangan antara dua perintah orang tua dengan suami, maka suami didahulukan. Ya. Maka suami didahulukan. Misalnya orang tuanya bilang pulang ke rumah, suami bilang jangan. Ya, ini anak-anak siapa yang mau jaga? Kau pergi sama orang tuamu, ya, jangan dulu. Nanti besok atau lusa atau kapan, ya. Jangan hari ini. Nah, kalau suami bilang begitu, walaupun orang tua menelpon, itu tidak boleh seorang istri keluar dari rumahnya tanpa ada izin dari suaminya. Iya. Ini sudah diatur dalam agama kita. Karena kalau tidak diatur, maka bisa perang, ya. Bisa ribut rumah tangga. Sedikit-sedikit orang tuanya menelpon, oh iya tunggu mi, nanti saya pakai Grab. Ya. Bapaknya tidak bisa. Ya. Kadang ada istri seperti itu. Ya. Ya. Dilarang suaminya, tapi suaminya sampai tidak mau antar, tapi ada Grab. Ya. Nah, ini kan masalah ya. Ya. Padahal ya seorang istri wajib untuk mendengarkan ya perintah dari suaminya. Dia durhaka sekiranya dia mendatangi perintah orang tuanya. Baik. Wa fi hadzal qismi ahaditsu katsiratun tadullu ala ta'kidi haqqiz zauji ala zaujati. Tentang jenis ini, jenis yang kedua yakni kewajiban seorang istri atas suaminya. Di dalam jenis ini kata penulis terdapat hadis-hadis yang sangat banyak menunjukkan penekanan haknya seorang suami atas istrinya. Ya. Itu banyak sekali ya. Dan di depan saya ini ada kitab yang sangat bagus sekali membahas tentang ya adab-adab berumah tangga. Ya. Di sini apanya penulis menjelaskan tentang hadis-hadis tersebut, kemudian juga dijelaskan tentang ya kewajiban masing-masing antara suami dan istri. Masing-masing ada apanya kewajiban-kewajibannya. Juga dijelaskan di dalam kitab ini tentang ya sifat-sifat apanya istri yang soleha. Sebaliknya sifat-sifat suami yang soleh ya, adab-adab melamar ya, adab-adab pengantin, kemudian hak seorang suami atas istrinya, sebaliknya istri ya atas suaminya ya. Nanti insyaallah taala kita akan apa namanya nukilkan secara ringkas tentang kewajiban-kewajiban seorang apanya istri di hadapan suaminya. Nanti insyaallah setelah selesai kita bacakan penjelasan dari penulis rahimahullah. Kita lanjutkan kata penulis wa huququhu 'alaiha katsiratun. Hak-hak seorang suami atas istrinya banyak. Adalah banyak. Wa ahmuha amrani. Tapi yang paling pentingnya ada dua perkara. adalah dua perkara. Baik. Ahaduhuma as-sitru was-siyanatu. Pertama adalah as-sitru was-siyanah. Menutupi dan menjaga. Artinya menutupi apanya aib dirinya dan suaminya, menjaga dirinya dan harta suaminya. Iya. Demikian pula apanya menjaga ya anak-anaknya, menjaga rumahnya, harta bendanya. Iya. Nanti kita akan rinci insyaallah melalui kitab yang saya isyaratkan tadi. Kita akan sebutkan secara global saja dari poin-poin yang menjadi kewajiban seorang istri di hadapan suaminya. Baik. Kemudian nafani yang kedua adalah al-qana'atu. Kedua, kewajibannya seorang istri adalah al-qana'ah. Merasa puas, merasa cukup dengan pemberian suami. Jadi seorang ketika menikah, maka hendaknya dia pertimbangkan matang-matang, khususnya seorang wanita yang ingin menjalani kehidupan yang lama bersama dengan suaminya. Ada orang yang datang ke rumah misalnya melamar, tanya dulu ya keadaan laki-laki ini, tanya tentang keadaan sosialnya ya, orangnya mampu atau tidak, perlu ditanya itu ya. Kalau misalnya dia mampu, ada hartanya, bisa menghidupi anak istrinya, ya tentu ada langkah dan tindakan yang kita lakukan. Demikian pula pilihan yang kedua, seorang suami misalnya orangnya tidak punya kemampuan, pas-pasan, ya bahkan mungkin kerjanya serabutan. Ini datang ke rumah seorang wanita, maka seorang wanita harus mempertimbangkan dia mau hidup bersama dengan laki-laki ini siap atau tidak. Kalau tidak siap ya jangan menikah dengan laki-laki seperti ini. Tapi jika sekiranya dia siap menghadapi kehidupan yang sederhana, pas-pasan ya, bahkan mungkin kurang, karena dia yakin bahwasanya rezeki itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, kekayaan itu bisa diusahakan, maka ketika dia mengambil konsekuensi yang seperti ini, maka ada kewajiban pada dirinya untuk bersabar menghadapi kehidupan selanjutnya. Iya. Oleh karena itu seorang wanita itu harus punya sifat qanaah. Ya, sifat qanaah. Dan sifat qanaah ini adalah merupakan perbendaharaan ya yang sangat luas. Tidak ada orang yang memiliki qanaah ini kecuali dia akan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena qanaah, seorang yang merasa puas ya, ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lahir kecuali dari keimanan yang kuat, kesabarannya, dan juga keikhlasannya dalam mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini qanaah. Iya. Dan orang yang diberikan qanaah, maka dia akan diberikan kelapangan hati. Inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an kasratil arab." Bukanlah kelapangan hidup itu adalah banyaknya barang-barang dunia. Walakinnal ghina ghinan nafs. Akan tetapi kelapangan hidup itu, kekayaan hidup itu adalah ghinan nafs, lapangnya hati. Ya, itulah qanaah. Ya. Itulah qanaah. Jadi seorang istri misalnya menjalani kehidupan berumah tangga bersama dengan suaminya, ya, maka dia harus menghadapi konsekuensi yang dia ambil, langkah yang dia ambil. Dia sabar. Nah, jangan nanti setelah menikah baru menyesal. Paham ya? Jangan nanti setelah menikah baru menyesal. Kenapa saya menikah dengan fulan? Coba saya menikah dengan fulan yang lain. Nah, ini tidak ada lagi manfaatnya. Ya. Bahkan ini yang akan merusak rumah tangga seorang wanita ketika dia tidak punya qanaah, kepuasan terhadap karunia yang Allah berikan kepadanya, tidak ada kesyukurannya. Oleh karena itu seorang suami dan istri dalam menjalin ya rumah tangga, membangun rumah tangga, itu harus menghiasi kehidupan mereka dengan qanaah. Hendaknya seorang suami, terlebih lagi istri, selalu melihat dalam urusan-urusan dunia, selalu melihat ke arah bawah. Keadaan saya sekarang ini pas-pasan atau susah, masih ada orang yang lebih susah daripada saya. Ya, jangan selalu berpikir berandai-andai. Ya, andaikan saya menikah dengan fulan. Wah, enak tahu, naik mobil, bisa umroh, bisa haji bersama-sama. Ya, kenapa saya menikah dengan ini? Ya, belum tentu kalau kau menikah dengan suami yang kaya, kau bahagia. Karena kebahagiaan itu sebenarnya ada di tangan Allah. Kadang ada orang menikah dengan seorang suami yang kaya, tiba-tiba dicabut kekayaannya, akhirnya kembali kepada suami yang miskin juga. Kadang begitu ya. Ya. Ada orang yang kaya sekali, tapi secara tiba-tiba ada musibah. Seperti yang kita lihat di Palu. Banyak orang kaya tiba-tiba jatuh miskin. Oleh karena itu ketika menikah ya, hendaknya jangan menjadi pertimbangan utama kekayaan. Tapi selalu kita mendahulukan ya, dan memikirkan kebahagiaan dunia kita dengan menjalani kehidupan ini dengan tuntunan agama. Kita lihat orang yang datang, orangnya taat beragama ya, dia jaga sholatnya, dia jaga talimnya ya, muamalahnya, adabnya sama orang bagus ya. Jangan selalu kita melihat kepada harta benda, boleh saja ya, tapi jangan ini menjadi patokan utama. Baik, kemudian kata penulis, wa ala hadza kana an-nisa'u fi salafi, di atas perkara inilah dahulu para wanita di kalangan salaf. Salaf itu pendahulu, yakni Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, muridnya sahabat. Ya, itu disebut dengan salaf. Ada juga yang memasukkan ya, tabi'ut tabi'in. Ya. Jadi dahulu wanita-wanita yang ada di masa itu, mereka punya sifat qanaah yang tinggi. Ya. Maka disebutkan oleh penulis di sini, kana rajulu idza kharaja min manzili yaqulu lahu ahluhu. Dahulu seorang suami apabila dia keluar dari rumahnya, maka berkatalah istrinya kepadanya, iyyaka wa kasbal harami. Katanya, waspadalah engkau dari penghasilan yang haram. Fa inna nasbiru 'alal ju'i wa la nasbiru 'alan nari. Karena sesungguhnya kami bisa bersabar di atas rasa lapar, tapi kami tidak bisa bersabar di atas api neraka. Jadi itu yang pesan-pesannya wanita ya pada masa itu. Suaminya keluar dari pintu rumah, "Bang, nanti kalau pergi cari rezeki, carinya cari yang halal ya. Jangan cari yang haram. Karena kita ini ya, mungkin bisa bersabar menghadapi kesusahan, tapi di akhirat nanti ada api neraka yang tidak kita bisa bersabar menghadapinya." Ini yang hendaknya selalu diingatkan oleh seorang istri kepada suaminya. Ya. Jangan selalu suaminya didesak terus ya. Iya. Setiap kali pergi bekerja, suaminya pergi bekerja, diingatkan ya, kebutuhan-kebutuhannya yang sangat banyak. Ya, Pak, ini banyak sekali ini keperluan. Ya. Ini musim panas, ini panas sekali rumah, harus sudah ada AC-nya ini. Itu asapannya kulkas di rumah, di belakang, di dapur, itu sudah mulai tidak dingin. Jadi diingatkan semua suaminya, akhirnya suami berpikir, wah harus saya cari lebih dari ini. Sementara penghasilannya sudah dibatasi, apalagi kalau pegawai kantor. Iya. Diingatkan semua suaminya, pergi ke kantor, suaminya penuh dengan beban. Iya. Nah kalau suami ini tipis agamanya, pasti dia akan menempuh cara-cara yang tidak dibenarkan di dalam agama. Oleh karena itu seorang istri jangan banyak keluhannya. Yang penting kita perhatikan bagaimana kita iringi suami kita ya di atas bimbingan agama. Sedikit yang mereka dapatkan tapi halal itu lebih banyak berkahnya daripada banyak mereka dapatkan tapi tidak ada berkahnya karena berasal dari sesuatu yang haram. Oleh karena itu kita lihat banyak orang yang punya suami, suaminya bagus penghasilnya, banyak penghasilannya. Tapi dia peroleh dari hasil korupsi. Dia peroleh dari hasil apanya tipu-menipu. Bahkan mungkin mencuri. Dia peroleh dari hasil apanya curang ya dalam berdagang. Satu kilo dibilang ya, satu kilo ya. Tapi tidak cukup satu kilo. Satu liter tidak cukup satu liter. Ini pasar-pasar di Makassar ini banyak begitu. Ya. Kalau Anda masuk, ya bawa kilo sendiri, liter sendiri, ya beli, tawar dulu ya. Pasti mereka tidak mau pakai timbangannya. Beli langsat di pinggir jalan ya. Nah, ini Pak, saya mau beli langsat satu kilo. Berapakah satu kilo? Tapi saya pakai timbangan saya sendiri. Pasti dia tidak mau. Kenapa? Dia sudah tahu dirinya curang. Sampai-sampai ada yang pakai istilah timbangan ustaz. Ya, itu juga jangan bukan jadi standar ya. Mungkin ya, mungkin saja ya seperti orang bilang ya. Apa nih embel-embel Islaminya di situ ada ya. Nah, jangan tertipu dengan itu. Ya. Jadi apanya seorang istri ketika membangun rumah tangga bersama dengan suaminya, hendaknya seorang suami membantu apa hendaknya seorang istri membantu suaminya berada di atas rel syariat. Iya. Nah, salah satu di antara sebab yang menuntun suami kita di atas rel syariat adalah kita ingatkan dia tentang ya penghasilan yang dia cari jangan sampai dari sesuatu yang haram. Karena sesuatu yang haram ini bukan hanya dampak buruknya kita rasakan di dunia tapi juga di akhirat. Di dunia ya harta yang haram itu akan menjadi sebab, mungkin jadi sebab musibah, mungkin jadi sebab apanya kecelakaan, mungkin jadi sebab penyakit. Makanya ada orang-orang yang diberikan harta banyak dari sesuatu yang haram tapi banyak masalahnya, problemanya banyak. Anaknya pakai narkoba, istrinya selingkuh. Ya, suaminya juga di belakang ya, main perempuan, minum khamr, masa banyak masalah yang mereka hadapi di rumah. Ya. Belum lagi nanti ditangkap sama KPK. Ya, sudah sempurna kebahagiaannya ya. Ya, kebahagiaan semuanya ya. Ya. Itu kalau sesuatu yang haram. Nah, di akhirat juga demikian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Tidaklah akan masuk ke dalam surga suatu daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Artinya dia menjadi sebab seorang itu dihalangi untuk masuk ke dalam surga. Mestinya dia langsung masuk ke dalam surga tapi karena ada sesuatu yang haram masuk ke dalam perutnya, ada baju dari sesuatu yang haram dia pakai, ada yang haram dia pakai gunakan mendidik anaknya, istrinya, akhirnya menjadi tanggung jawabnya. Ya. Istri juga demikian. Juga mendapatkan ya kesialan dari harta yang haram ini karena dia tidak tegur suaminya. Bahkan dia menjadi sebab utama dia kompori suaminya supaya dapat harta yang haram. Nauzubillahi min dzalik. Baik. Kemudian kata penulis wa minal wajibi 'alaiha alla yufarrita fi malihi. Di antara kewajiban bagi seorang istri alla tufarrita fi mali. Hendaknya seorang istri ya tidak menyia-nyiakan harta benda suami. Jadi jangan menyia-nyiakan harta benda. Apakah menyia-nyiakannya dalam perkara yang haram ataukah dalam perkara yang sia-sia? Ya bukan haram juga, bukan pula sesuatu yang apanya ya mubah ya secara apa 100% tidak ya. Misalnya ada sebagian istri misalnya ya dia hambur-hamburkan hartanya pergi misalnya ya rekreasi kemana-mana, itu saja kerjanya. Ya, keluar masuk mall. Ya, untuk hanya sekedar untuk beli barang-barang yang sebenarnya dia tidak terlalu butuh. Ya. Yang lama juga masih ada, masih bisa dipakai, masih layak. Ya. Tapi dia selalu apanya berbangga dengan harta bendanya. Dia merasa tidak enak kalau ada tetangganya lebih baru barangnya daripada apa yang ada di rumahnya. Ya. Atau istri misalnya belikan ya harta bendanya dia gunakan misalnya untuk beli pulsa ya pulsa beli apanya beli pulsa untuk lihat YouTube saja ya buka-buka YouTube buka ini buka itu ya masih bagus kalau dia pakai ta'lim ya nah, beli pulsa kemudian ada ustadz ya siaran langsung di YouTube ya. Ya tapi kan jarang seperti itu ya jadi ada hal-hal yang mungkin dilakukan oleh sebagian istri ini termasuk dalam perkara yang menyia-nyiakan harta benda. Iya. Atau misalnya beli barang ya, kemudian barang itu tidak dirawat. Ya, dibiarkan di luar rumah. Beli motor misalnya, beli motor baru. Tidak dirawat baik-baik. Ya, disimpan saja di bawah terik matahari. Iya. Mau kena hujan matahari dia tidak pusing. Karena katanya nanti kalau rusak, ya bisa jadi ganti. Memang bisa diganti, tapi harta yang Anda punyai itu sebaiknya diarahkan, ya dialihkan kepada ya infak dan sedekah. Ya, jangan hanya untuk kesenangan-kesenangan pribadi ya, tapi hendaknya kita gunakan untuk bersedekah dan berinfak. Nah, ini saya ingatkan kepada akhwat ya supaya rajin-rajin bersedekah. Ya, rajin-rajin berinfak. Ya. Baik. Kemudian berikutnya, fa in at'amat an ridahu kana laha mithlu ajrihi. Kalau seorang istri memberi makan dari keridhaan suaminya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala suaminya. Seperti pahala suaminya. Wa in kana bi ghairi ridahu kana lahul ajru wa 'alaiha al-wisru. Apabila hal itu yakni memberikan makan tanpa keridhaan suaminya, maka suami mendapatkan pahala sedangkan istri mendapatkan dosa. Iya. Sedangkan istri mendapatkan dosa. Jadi apanya perlu kita pahami bersama bahwa di dalam berumah tangga itu seorang istri tidak boleh sebebasnya menggunakan harta benda suaminya. Harta benda yang merupakan hasil usaha dari suami. Paham ya? Misalnya suami bekerja sebagai seorang pegawai, gajinya 4 juta. Ya, uang 4 juta ini tidak boleh istri begitu saja bebas membelanjakan, tidak. Tapi harus dengan sepengetahuan suami. Kecuali kalau jumlahnya sedikit, untuk kebutuhan sehari-harinya, mungkin misalnya pergi belanja di pasar ya, dua kali dalam sepekan, ya, beli memang apanya perlengkapan ya, ya, persediaan untuk ya dalam waktu 3 hari 4 hari, ya, dan itu juga sudah dipahami oleh suami, ya, bahwasanya belanjanya istri misalnya dalam sepekan ya 500.000 misalnya, misal ya, contoh saja ya. Ya, mungkin juga ada orang ya strata hidupnya lebih rendah ya, 2,5 ya, 250.000 ya. Tergantung dari keadaan sosialnya ya. Ini contoh saja. Maka seorang istri belanjanya seperti itu saja. Ada pengemis ya. Kalau uangnya apanya 5.000, 10.000, ya suami enggak apa-apa ya, 50.000 pun enggak apa-apa. Bahkan mungkin 100.000 pun enggak apa-apa. Misal ini. Tapi kalau sudah 200.000, 300.000 ke atas, ini tidak boleh istri bebas mengeluarkan harta suaminya tanpa izin dari suami. Paham ya? Nah, kecuali kalau yang dia keluarkan adalah hartanya. Ya, hartanya istri sendiri. Ya. Jadi sinilah pentingnya juga perbedaan antara harta yang dimiliki oleh seorang suami dengan harta yang dimiliki oleh seorang istri. Istri punya harta misalnya warisan dari orang tua. Dia menikah dengan seorang laki-laki, harta ini adalah milik sepenuhnya. Suami tidak punya hak mengganggu di situ. Suami hanya berhak untuk memberikan saran saja. Ah, ini yang bermasalah, kau begini. Kau belikan, kau belanjakan begini. Jangan kau beli begini, karena nanti akan begini, dampaknya begini. Tapi keputusan itu kembali kepada istri, karena dia yang punya. Ya. Nah, demikian pula misalnya di sana ada harta, istilahnya orang sekarang harta gonogini, harta bersama. Ya, suami misalnya buka warung. Kewajiban seorang istri hanya memasakkan suami dan anak-anaknya. Kalau ada tamunya, oke. Paham ya? Selebihnya, ya lebih dari itu tidak ada kewajiban bagi seorang istri untuk memasakkan suaminya, ya, untuk di warungnya, misalnya jual bakso, jual apalah ya, itu bukan kewajiban seorang istri. Tapi kalau dia sukarela melakukannya, tentunya di situ ada keutamaan yang besar yang didapatkan oleh seorang istri. Ya, nah kalau seorang suami misalnya mengharuskan istrinya untuk memasak di warungnya, ya, untuk kepentingan warungnya, maka di sini seorang suami harus bagi dua dengan istrinya dalam hal penghasilan warungnya. Paham ya? Ya, yaitu harus jelas. Ya. Tapi kalau seorang suami sendiri yang bekerja, tidak melibatkan istrinya, dia kerja di kantor, ya, misalnya kerja sebagai guru, ya, atau karyawan di sebuah perusahaan misalnya, istrinya tidak ada sangkut paut dalam pekerjaan itu, maka semua penghasilan suaminya itu adalah harta suami. Jadi tidak boleh seorang istri punya pandangan, saya sudah menikah dengan seorang suami, hartamu hartaku. Itu keliru. Paham ya? Nah, suami juga punya pikiran ya, saya nikahi si fulana, banyak hartanya. Kalau saya sudah nikahi, otomatis hartanya jadi hartaku. Ini keliru. Iya. Paham ya? Nah, ini namanya apa, menikah karena ingin memperkaya diri ya. Tidak boleh seperti ini. Iya. Kalau mau nikah ya, tapi rasakan racik-raciknya istilahnya orang ya. Ya, ya silakanlah, tapi jangan terlalu berharap di situ ya. Anda sebagai seorang suami ya bertanggung jawab cari nafkah. Walaupun istri Anda kaya misalnya, tetap kewajiban Anda mencari nafkah. Tidak boleh kita bilang bahwa istri saya kan sudah kaya, tidak perlu dia harta dari saya. Ya, bukan begitu. Kecuali kalau dia gugurkan. Dia katakan bahwasanya, wahai suamiku, ya, daripada kau susah-susah bekerja mencari nafkah untuk saya juga sudah tidak butuh dengan harta. Sebanyak Anda jaga saja usaha saya, ya. Ya, tinggal di rumah, tidak perlu saya dinafkahi. Ya, mungkin ya. Ya. Baik. Berikutnya, wayam bagi liwalidaiha ta'dibuha qabla nakliha ila sauji. Li ta'rifa adabal isyrati. Sepantasnya bagi kedua orang tua mengajari anaknya, mendidik anaknya sebelum memindahkannya ke suaminya, agar si istri mengenal adab-adab pergaulan rumah tangga. Ya. Jadi anak-anak kita kalau menikah itu dibekali, kasih nasihat-nasihat. Ya. Nasihat-nasihat yang sesuai dengan keadaan dirinya. Nasihat yang paling utama adalah tentunya takwallah. Ya. Kemudian yang kedua adalah kesabaran. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ma utiya 'abdun ata'an khairan wa ausa'a min as-sabri. Dalam riwayat Al-Bukhari. Tidaklah seorang hamba itu diberikan suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan kesabaran. Iya. Ini hebatnya kalau orang punya kesabaran. Yang ketiga tentunya nasihat tentang qanaah. Iya. Kemudian yang keempat yang nasihat untuk senantiasa menaati suami. Iya, dan menampakkan sesuatu yang membuat suami itu bahagia dan ridho kepadanya. Iya. Nanti insyaallah kita akan apanya sebutkan juga dari kitab ini hal-hal yang dibutuhkan oleh seorang istri ketika dia apa namanya ya menjalani rumah tangga. Baik. Yang berikutnya, wayam bagi lil mar'ati an takuna qa'idatan fi baitiha. Lazimatan limigsaliha. Sepantasnya bagi seorang wanita untuk duduk di rumahnya dan tetap di apanya di kediamannya. Iya. Itu seorang istri. Iya. Karena ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa qarna fi buyutikunna. Iya. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tinggallah kalian wahai istri-istri ya di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian bersolek. Janganlah kalian berhias seperti bersoleknya, berhiasnya wanita-wanita jahiliyah yang terdahulu. Dijelaskan oleh para ahli tafsir maksudnya ya berhias dengan menampakkan ya sebagian dari auratnya seperti tangannya, lehernya, betisnya atau telapak kakinya ya, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang ya syahwat laki-laki, menggunakan parfum, menggunakan gelang kaki untuk diperlihatkan kepada laki-laki ya. Nah, itu berseleknya wanita jahiliyah terdahulu ya. Ini hendaknya diperhatikan oleh seorang wanita, jangan sering keluar. Sebagian apanya wanita-wanita kita kadang ya melakukan kebiasaan yang kurang baik ini. Sedikit-sedikit pergi ke mall. Ya, pergi ke Alfa, pergi ke apa lagi yang satu? Indomaret lah atau apalah namanya, ya. Kadang ada di antara mereka cuma pergi cek barang. Iya. Katanya oh, murah di situ. Dia sendiri tidak belanja. Ya, temannya saja yang belanja. Cuma dia pergi cek-cek barang saja, ya. Jadi kan habiskan waktu ya, belum lagi meninggalkan anak-anak di rumah kalau ada anak-anak ya, yang ditinggal di rumah. Siapa yang jagai mereka? Ya, karena anak-anak itu belum bisa ditinggal sepenuhnya. Karena khawatir nanti mereka di rumah juga berbuat kerusakan. Ya. Jadi wanita ya itu harus banyak di rumah. Bukan haram keluar ya, tapi apa namanya, ya, kurang baik kalau menjadi kebiasaan ngerumpinya di pusat perbelanjaan, kumpulnya di sana, ya. Baik. Kemudian, ya, qalilatul kalami li jiraniha, sedikit, ya, perbincangannya bersama dengan tetangga-tetangga. Nah, di sini kita ingin diajari, seorang wanita ingin diajari oleh penulis supaya jangan sering ke sebelah. Ya. Karena penyakitnya wanita kalau ngumpul, ya. Ya, tahulah, ya. Banyak desas-desus. Banyak gosip-gosip. Ya, saya juga tidak mengerti kenapa bisa wanita banyak di rumah, ya. Jarang juga keluar, tapi kadang bawa berita. Ya. Saya kadang bilang, kuat juga radarnya ini perempuan, ya. Ya. Tapi tidak ada juga alat radarnya, ya. Tapi begitulah, tidak tahu juga bagaimana caranya. Ya. Kadang saya sendiri, misalnya saya pribadi dengar, ya, ada berita katanya fulana bilang begini. Oh, begitu kah? Ya. Saya sendiri tidak mengerti dari mana. Ya. Jadi ini kadang, ya, kita alami seperti ini, ya. Oleh karena itu istri kita jangan dibiasakan sering apanya, ya, berkeliaran di rumah-rumah tetangga. Masih bagus kalau temannya itu adalah akhwat yang baik, ya, seorang wanita yang baik. Tapi kalau wanita yang juga buruk mempengaruhi istri kita untuk apanya, cinta dunia, ya, akhirnya mendesak suami untuk mencari penghasilan yang lebih dari sekarang. Atau tetangga yang apanya, ada juga tetangga yang seliat suka, ya, nonton film misalnya atau bicara tentang artis. Kalau istri kita nyebrang ke tetangga seperti ini, kan berikan pengaruh buruk terhadap wataknya. Iya, lambat laun nanti dia akan cari informasi tentang artis-artis yang dibicarakan. Iya. Siapa itu? Dia cari di Google. Mbah Google kan lengkap datanya, ya. Lengkap di situ. Oh, artis ini ganteng juga, ya. Akhirnya suami yang dahulu ganteng di matanya akhirnya, ya, turun, ya, 10 derajat ke bawah. Kenapa? Iya. Lihat-lihat artis. Iya. Baik. Kemudian kata penulis, katsiratul inkibadi fi hali ghaibati zaujiha, dan juga banyak, ya, mengurung diri di saat tidak adanya suami. Artinya mengurung diri bukan maknanya tidak keluar dari rumah, tapi dia banyak-banyak di rumah, ya, tidak berkeliaran ke sana kemari, ya, tidak kemudian bebas pergi suaminya cari uang, ya, kampas suaminya misalnya pergi ke Palu kemana, ya. Satu bulan baru kembali atau setengah bulan, kesempatan bagi dia pergi rekreasi ke sana kemari, ya, pergi ke rumah keluarganya, ya, ke rumah, ya, kenalannya. Kadang dia bawa anaknya, ya, satu mobil, makan harta juga itu, ya, ambil ini juga, mengeluarkan, ya, harta. Dia tidak pikir bahwasanya hartanya suaminya bukan untuk semua itu, ya. Artinya ada perempuan seperti ini, kerjanya dia suka keluyuran kalau tidak ada suaminya. Ya. Dan musibah lagi kalau dia berkeluyuran bukan bersama dengan mahramnya. Ini ada seorang apanya, ikhwah dahulu, tidak perlu saya sebut namanya. Dia datang melu ke rumah saya. Ustaz, saya ini kalau pergi bekerja, apalagi kalau saya tinggal istri satu pekan misalnya karena kondisi memang begitu, kadang dia dijemput oleh laki-laki yang saya tidak kenal. Ih, saya bilang bahaya tuh. Ya, nasihati baik-baik. Katanya susah saat kalau dinasihati. Lebih besar suaranya daripada saya. Saya bilang kalau Anda masih sayang, ya, Anda masih sayang, ya, terhadap rumah tangga Anda, istri Anda ini harus ditegasi. Ya. Dan cerita tetangganya, cerita katanya, pasalnya istrinya begitu. Setelah ini juga merusak, ya, orang bercadar, Istrimu kan bersadar kalau dia melakukan begitu, orang nanti tanggapannya kurang baik. Ya. Akhirnya, ya, apa namanya, dia bingung juga antara cerai dan masih terus bersama dengan istrinya. Dia sebenarnya sudah tidak ada perasaan sama istrinya, tapi karena ada anak-anak yang, ya, sudah ada beberapa anaknya, ya, jadi katanya kalau dia pergi bekerja dia entah kesana, ya, karena dia tinggal anaknya, dia titip di rumah apanya, di rumah ibunya. Baru dia pergi katanya alasannya pergi ke rumah temannya. Ini kan musibah. Andaikan pun seorang wanita pergi ke rumah temannya misalnya, ya, dan itu adalah wanita, sesama wanita juga, ya, itu pun juga kurang bagus, ya, sampai menitip anak. Ya. Oleh karena itu seorang istri hendaknya pandai-pandai, ya, membawa diri. Jangan, ya, kita melakukan tindakan-tindakan yang akan merusak, ya, rumah tangga kita. Baik. Kemudian kata penulis, tahfaduhu ghaiban wa hadiran. Seorang wanita menjaga suaminya dikala dia tidak ada dan ketika dia hadir. Ini kewajiban seorang istri, ya, menjaga suaminya. Ya, apakah dalam hal ini harta bendanya termasuk juga anak-anaknya, itu dia jaga. Ya. Kemudian yang berikutnya, kewajiban yang berikutnya, wa tatlubu masarratahu fi jami'il ahwali. Hendaknya seorang istri mencari rasa bahagianya, perasaan senangnya suami dalam seluruh keadaan-keadaannya. Artinya baik ketika suami itu dalam keadaan, ya, kehidupannya lapang atau kehidupannya sempit. Ada sebagian istri nanti dia bahagia kalau ada uangnya suaminya. Ya. Tapi kalau sudah menipis, ya, kehidupan suami susah karena sesuatu dan lain hal, akhirnya, ya, setiap hari dia cemberut terus depan suaminya. Cuci piring, bunyi-bunyi piringnya. Tutup pintu, prak. Ya. Biasanya tidak begitu. Paham, ya? Nah, kalau lagi gembira, ya, Masya Allah. Ya, penampilannya bagus, ya, rajin mandi dia. Tapi kalau sudah, ya, sempit-sempit sedikit, ya, mandinya sudah tidak diperhatikan. Jadi seorang istri, ya, susah senang hendaknya kita berusaha mencari, ya, kebahagiaannya, keriduannya suami. Ya, bagaimana suami kita itu enak perasaannya. Kita jaga ucapan-ucapan kita, perbuatan-perbuatan kita, gunakan ucapan-ucapan yang sopan, lembut, ya, tidak apa namanya menusuk, ya, hati suami. Iya. Baik. Diazani dulu, ya. Kemudian kita lanjut sedikit baru, ya, kita sholat. Ini tanggung kalau kita tidak selesaikan malam ini. kita lanjutkan sedikit. Kemudian kata penulis, wala takunuhu fi nafsiha wala fi mali. Ini kewajiban yang berikutnya, hendaknya seorang istri tidak mengkhianati suami ya, pada dirinya, pada diri seorang istri, dan tidak pula pada harta suami. Ya. Jadi ada amanah yang dititipkan oleh suami kepada istri, ya. Dan ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya bahwa seorang istri diberikan amanah untuk menjaga kesucian dirinya. Jangan melakukan hal-hal yang mencoreng harga dirinya dan harga diri suaminya. Iya. Hendaknya seorang istri tulus dalam mencintai suaminya, sehingga dia menjaga ya, kehormatan dirinya, ya, dan juga dia jaga harta benda suaminya. Ya. Suami menitipkan kepada istri harta untuk digunakan sebaik-baiknya dalam perkara kebaikan, perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan digunakan untuk perkara yang haram, perkara yang sia-sia, perkara mubadir, ya, boros, ya. Itu amanah. Jadi seorang istri harus amanah pada dalam menjaga kehormatan dirinya, iffahnya, ya. Khususnya kita di masa ini, wanita-wanita harus lebih, ya, sadar dan lebih berhati-hati dalam menjaga kehormatan dirinya. Karena di masa ini setan ya sudah banyak alat-alatnya. Khususnya dengan terbukanya teknologi canggih yang kita kenal dengan internet ya, dengan berbagai macam godaan-godaan di dalamnya, itu sangat ya berbahaya bagi kaum wanita. Sudah banyak kita dengarkan, kita saksikan rumah tangga rusak gara-gara media sosial. Suaminya pergi kerja, banting tulang peras keringat, ya, bahkan kadang meregang nyawa, istrinya di belakang berkhianat, menjalin hubungan-hubungan yang tidak baik, yang tidak sah. Ya. Karena ada HP di tangannya, ya, HP Android lagi ya, dengan model yang paling ya mutakhir ya. Dunia ada di tangannya. Semua model laki-laki ada di tangannya. Tinggal milih. Ya, kan begitu ya. Kalau di Facebook itu tinggal kita milih. Nah, perempuan juga berbagai macam modelnya ada di situ. Tinggal milih. Ya. Makanya fitnah yang ada di zaman kita ini jauh lebih besar ya, jauh lebih berbahaya dibandingkan api yang telah berlalu. Dan semakin mendekati hari kiamat, fitnah ini akan semakin merajalela. Kalau dahulu di zaman saya 80-an, 70-an, orang nonton televisi misalnya, ya, itu hanya lewat televisi, itu pun televisinya hanya ada dua. Ya, TVRI dan apalagi satu TPI. Ya. Televisi Pendidikan Indonesia. Paham ya? Acaranya juga sampai enggak tahu jam 12 malam atau lebih sedikit ya. Selesai itu sudah bubar. Kalau sekarang Masya Allah 24 jam. Tinggal milih channel ya. Belum lagi ada namanya apanya di YouTube-nya. Ada juga ya, sekarang ini banyak sekali. Na'udzubillah. Oleh karena itu hendaknya kita seorang istri ya, hati-hati. Jangan ya, bergampangan. Ya. karena di depan kalian banyak sekali godaan-godaan. Kemudian wala tuti'u firasyahu man yakrah. Kewajiban yang berikutnya, hendaknya seorang istri tidak menginjakkan tempat tidurnya orang yang suami benci. Suami tidak sukai. Jadi tempat tidur, kamar pribadi itu tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang. Ya. Sekalipun dia adalah mertua. Kalau memang itu kata apanya, keinginannya suami, ya, perintahnya suami, tidak boleh ada yang masuk di sini. Termasuk orang tua Anda tidak boleh masuk di sini. Maka istri tidak boleh masukkan suami di situ. Ini yang mahram, ya. Bagaimana lagi yang bukan mahram? Paham, ya? Iya. Jadi seorang istri tidak boleh bebas masukkan, ya. Ya, termasuk dalam perkara ini tidak boleh seorang istri bebas memasukkan seorang laki-laki yang bukan mahramnya ke dalam rumahnya. Karena nanti akan terjadi fitnah. Akan terjadi khalwat berdua-duaan, ya, antara seorang istri dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang muttafaqun alaihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa thalithuhuma syaitan. Tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali pihak ketiganya adalah syaitan. Tidak boleh, ya, berduaan seorang laki-laki dengan perempuan. Nah, termasuk dalam hal ini hati-hati, ya, chatting-chattingan, ya. Ya. SMS-an, ya. Ya. Itu juga khawatir nanti masuk dalam berdua-duaan. Apalagi bicara-bicara yang rahasia-rahasia. Ya. Melalui WhatsApp, melalui Facebook. Ya. Nah, ini semua, ya, hendaknya dihindari oleh seorang wanita, ya, karena ini yang akan merusak, ya, hubungannya dengan suaminya. Jangan sedikit-sedikit masukkan orang ke rumah, ya, masih bagus kalau mahramnya masukkan ke dalam rumah, ya, masalah kalau bukan mahramnya sembarang orang dikasih singgah, ya, ya, singgah mikir dulu deh, ya. Hujan itu, ya, ya. Urusan Anda bukan itu, ya. Urusan Anda, Anda jaga diri. Jangan sembarang panggil orang, ya. Suruh singgah orang. Ya. Kecuali kalau itu mahram Anda, ya, memang, ya. Sebagai kebaikan akhlak seorang wanita muslimah, ya. Suruh, ya, mahramnya untuk masuk ke dalam rumah. Supaya, ya, bisa apanya berteduh, ya. Bisa beristirahat. Baik. Kemudian wala ta'dhanu fi baitihi illa bi idni. Hendaknya seorang istri tidak mengizinkan di rumahnya, di rumah suaminya, kecuali dengan izinnya. Ya. Jadi tidak boleh sembarangan masukkan orang, ya. Apalagi misalnya kalau ada orang yang sangat dibenci oleh suami. Ada tetangga misalnya, ya. Kerjanya kalau datang bicara film India, ya, ya, film Korea, bicara film-film Mandarin, ya, film-film Barat, ya, musik-musik, ya, sembarang dia bicara, ya. Sampai kadang ada sebagian orang sangat dia jiwai film-film itu, seakan-akan dia masuk di dalam kehidupan nyata yang padahal itu hanya kehidupan semu, ya, kehidupan yang dikarang-karang, tapi seakan-akan, ya, kenyataan, ya. Sampai ada kadang ibu-ibu kalau cerita film India sampai menangis. Naudzubillah, ya. Nah, kalau suami larang istri seperti ini, ya, tetangga yang seperti ini melarang, ya, istrinya masukkan orang yang seperti ini, seorang istri tidak boleh masukkan, ya, karena ini akan merusak, ya. Baik. atau mungkin misalnya ada tetangga yang suka gibah ya, atau suka bicara masalah politik ya. Karena ibu-ibu sekarang ini juga banyak ahli politik ya. Berikutnya, wal takun himmatuha salaha sya'niha wa tadmira baitiha, hendaknya ya himmahnya ya, himmah itu semangat atau cita-cita ya, seorang istri adalah kebaikan keadaannya ya, kemaslahatan urusannya dan pengaturan rumah tangganya. Itu hendaknya dijadikan kesibukan ya oleh seorang istri, bagaimana bisa ya kemaslahatan hidupnya bersama dengan suaminya berjalan lancar ya. Ya bagaimana dia mengatur rumah tangganya ya. Di pagi hari misalnya habis sholat subuh ya, cuci piring, jangan tidur lagi ya, sudah cuci piring siapkan ya teh atau kopi untuk suaminya, sarapan untuk anak-anaknya ya, setelah itu dia baring-baring sedikit, masak ya, ya untuk menyambut suaminya, anak-anaknya yang pulang sekolah, suaminya pulang kerja ya. Jangan sibuk dengan HP-nya, jangan sibuk dengan tetangga ya. Ya, ini kadang ada sebagian istri lebih sibuk dia dengan HP-nya daripada urusan rumah tangganya, sehingga kalau suaminya sudah ngomel-ngomel ya, dianggap suaminya sudah ya tidak layak untuk dia temani hidup ya, padahal dia sendiri yang apanya bermasalah ya. Baik, qaimatan bi khidmatid dari fi kulli ma amkanaha, menunaikan ya pelayanan rumah ya, di dalam rumah, fi kulli ma amkanaha, dalam semua perkara yang mungkin ya baginya, memungkinkannya ya. Jadi dia tunaikan semua, mungkin di rumah karena tidak ada pekerjaannya ya, ya selain mengurusi rumah ya, bersihkanlah rumah ya, disapu, dipel ya, pakaian yang sudah kering dilipat ya, pakaian yang sudah dicuci ya, diperas, dijemur ya. Karena kasihan kalau suami semua yang kerjakan. Ya. Nah, kemudian di sini ada satu hal yang perlu saya ingatkan ya. Ini keluhan yang masuk juga kepada saya. Ya. Katanya ada sebagian akhwat ini saya cerita. Kalau orang awam saya tidak mau bicara ya, karena yang awam mereka tidak paham agama. Ini akhwat. Ada sebagian akhwat kebiasaannya ya, karena dia lihat suaminya masya Allah ya, kalau disuruh-suruh mau. Nah, dia manfaatkan itu suaminya. Jadi kalau subuh dia habis sholat subuh langsung dia baring-baring tidur-tidur. Suaminya kasihan disuruh cuci piring. Banyak tong alasannya ya. Mungkin lagi gatal tangannya atau mungkin lagi ya tidak enak badan ya, macam-macam lah ya. Padahal sebenarnya dia cuma ngantuk-ngantuk ya. Suaminya pergi cuci piring. Jadi tiap hari dia pusing kepalanya, gatal tangannya tiap hari. Ya, ini ada seperti ini. Ya, sebelum pergi apanya, suami pergi kerja kantor, suaminya disuruh apanya jemur pakaian dulu. Ya, pokoknya semua apa yang dia apanya dibebankan kepada suaminya, kecuali memasak, karena dia tidak bisa memasak ya. Suami tidak bisa, mungkin dia bisa tapi waktunya tidak ada untuk memasak di rumah. Andaikan suami bisa memasak dan ada waktunya untuk memasak, maka pasti wanita seperti ini akan suruh suaminya memasak. Nah, ini istri durhaka namanya. Bahkan kadang ada istri ya, dia suruh suaminya lipat pakaian. Betul-betul dia dimanja oleh suaminya. Ya. Nah, ini kurang bagus ya. Seorang istri jangan tertipu dengan kebaikan suami. Mungkin hari ini dia baik, tapi suatu saat nanti dia akan bosan Dia akan capek, dia akan mengeluh. Boleh jadi nanti Anda akan ditinggalkan secara diam-diam. Itu saya ingatkan kepada para akhwat ya, kepada para istri. Tolong ya, jangan suami itu dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan yang sudah membebani, apanya, menambah beban ya, pekerjaan yang lain. Belum lagi kasihan pergi kerja di luar, itu sudah banyak. Sudah capek ya, pulang ke rumah kadang sudah tidak apa namanya ya, tidak ada lagi tenaga ya. Iya. Langsung apanya tiba di rumah makan langsung tidur. Iya. Baik. Kemudian yang terakhir di sini wal takun muqaddimatan li haqqi zawjiha ala haqqi nafsiha wa haqqi jami'i aqribaiha. Hendaknya seorang istri lebih mendahulukan haknya suaminya atas hak dirinya sendiri dan hak seluruh kerabat-kerabatnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya hak yang paling tinggi itu adalah haknya suami. Sampai pun haknya orang tua masih tinggi haknya suami. Ya? Nah, ini juga yang perlu disadari oleh orang tua. Kalau kita sudah nikahkan anak kita, jangan selalu dibilang bahwasanya anak perempuan kita itu masih di bawah ya pengaturan kita, pemeliharaan kita, tanggung jawab kita. Kalau dia sudah bersuami, sudah berpindah tanggung jawab dan hak itu kepada suami. Ini yang kadang merusak hubungan antara suami istri, ada mertua yang masuk menjadi pihak ketiga. Dia tidak mengerti posisi dirinya. Ya. Mestinya dia jadi wasit saja di situ ya. Kasih aba-aba, kasih isyarat, kasih bimbingan, dia masuk jadi pemain juga di situ. Ini kan tidak bagus ya. Baik. Akhiru kitabin nikahi, inilah katanya akhir dari kitabun nikah. Ya, jadi selesai kitabun nikah. Iya. Insyaallah pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan berpindah ke apa namanya? Pasal yang berikutnya atau bab yang berikutnya, kitabu adabil kasbi wal ma'ish. Kita tentang apa namanya? Adab-adab ya, penghasilan dan mata pencaharian. Baik. Bagaimana jika ada tetangga yang datang ke rumah lalu suka cerita tiap hari datang ke rumah? Ya, dibatasi. Kalau ada orang datang ke rumah, tidak mesti kita bukakan pintu. Iya. Paham ya? Iya. Kalau dia datang ya, kemudian dia protes, katakan cari alasan yang masuk akal. Oh tadi mungkin saya baring-baring. Oh tadi mungkin saya di WC. Oh tadi mungkin saya banyak ya. Ya, jangan mau diatur sama tetangga. Ya, apanya seenaknya saja dia mau datang kita terima enggak ya? Kita yang harus atur ya. Baik. Bagaimana menyikapi seorang suami yang pelit terhadap istrinya dalam memenuhi kebutuhan istri, pribadi istri, seperti pakaian dan sebagainya. Baik. Jadi seorang ketika sudah menikah ya, itu dia harus paham bahwasanya ketika dia sudah menikah maka dia harus berbagi badan, berbagi perasaan. Ya. Sebagian suami kadang pelit ya. Dia sangat apanya batasi ya pengeluaran apanya pemberian untuk istrinya. Ya. Apa-apa harus dicatat. Ada suami seperti ini. Jadi ibaratnya rumah tangga itu seperti perusahaan. Ya, ada laporannya, ada pertanggungjawabannya ya. Nah, ini rumah tangga yang ya tidak bahagia nih. Tapi ya apa boleh buat ya, kalau seorang istri misalnya dipilihkan seorang suami yang pelit, ya suami yang kikir, maka pertama hendaknya kita bersabar. Karena itulah takdir yang Allah berikan kepada kita. Itulah takdir yang Allah berikan kepada kita. Iya, mungkin Allah ingin kebaikan bagi kita di balik ya suami yang seperti ini keadaannya, supaya kita lebih bersabar, supaya semakin banyak pahala kesabaran kita. Kemudian yang kedua, perlu kita ingat bahwa ketika suami pelit, boleh bagi seorang istri untuk mengambil haknya dari harta suaminya, walaupun dengan cara sembunyi-sembunyi. Ya. Makanya di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Hindun bintu Utbah ya namanya, ibunya Muawiyah radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu, ia mengadukan suaminya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya Abu Sufyan ini orangnya kikir. Bagaimana ini? Apakah boleh saya mengambil ya dari hartanya secara sembunyi-sembunyi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya silakan ya, ambil dari apanya keperluan untuk dirimu dan anak-anakmu. Ya. Silakan ambil dari hartanya untuk keperluanmu dan keperluan anak-anakmu. Iya. Baik. Cuma di sini harus kita baik sangka ya sama sahabat. Mungkin dahulu dia begitu, tapi setelah itu dia berubah. Iya. Jadi kalau ada sahabat yang dahulu kurang bagus perilakunya, kita harus baik sangka bahwa mungkin ya itu dahulu, tapi setelah itu dia berubah. Baik. Wallahu a'lam. Sabar sedikit ya. Pertanyaan, kenapa sebagian ustadz kita ada juga yang mau tidak di video saat mengisi ta'lim? Apakah dalam hal ini ada khilaf di kalangan ulama kita tentang penggunaan live video? Ya itu haknya dia ya. Tidak mau di video ya. Ya ulama kita yang membolehkan video ya, seperti Syekh Shalih Al-Fauzan belakangan ya, dulu beliau melarang, tapi belakangan beliau bolehkan, tapi dengan syarat. Ya, ketika ya menyimpan video tersebut, maka hendaknya tampilan pertamanya itu di awal tampilan layarnya itu bukan gambar beliau, bukan gambar manusia. Tapi gambar pemandangan atau tulisan ya, atau blank misalnya. Ya, itu beliau bolehkan. Paham ya? Kalau ada di antara ustaz-ustaz kita lebih memilih tidak mau difoto, tidak mau di video karena dia ingin lebih berhati-hati ya. Ya silakan ya. Enggak ada salahnya juga. Wallahu a'lam. Makanya di sini panitia yang video saya kasih syarat. Kalau mau video boleh, tapi nanti diubah tampilan awalnya dengan tulisan. Kemudian yang terakhir di sini, ya mohon nasihatnya kepada kami yang akan menikah. Ya, nasihat kami secara umum ya, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan takwa ini tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu. Kemudian takwa ini juga tidak akan sempurna kecuali dengan niat yang tulus, ikhlas. Semata-mata kita menikah misalnya karena kita ingin meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin menjaga ya kesucian diri kita, kesucian diri istri kita supaya tidak terjerumus dalam perkara maksiat yang menyebabkan ya manusia masuk ke dalam neraka. Itu nasihat saya sebelum menikah, ya al-ilmu qablal qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Alhamdulillah yang hadir di sini rajin ya, rutin ikut, insyaallah nasihatnya sudah sangat banyak ya, sampai sudah bermajelis-majelis kita bahas ini tentang adab-adab berumah tangga ini. Insyaallah itu merupakan nasihat dan bekal yang cukup untuk mengarungi rumah tangga ya, dan apanya menjadi sebab insyaallah ya kebahagiaan kita juga di akhirat insyaallah ya. Tapi saya kira demikian, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.

Allah. La ilaha illallah.